بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله pada malam ini kita akan melanjutkan kajian risalah hukuk da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha al-syari'ah, hak-hak yang diakui oleh fitrah dan didukung oleh syariat, yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pelajaran dan kajian malam ini sebagai ganti dari kajian yang biasa disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil Abu Abdillah Afifuddin Hafidhullah, karena beliau posisi sedang safar. Allah yu'inuhu wa yuassir amrahu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca mukaddimah pendahuluan dari risalah ini, di mana penulisnya menjelaskan termasuk di antara kesempurnaan Islam, termasuk dari keindahan Islam yang mulia ini, ma'rifatul huquq, mengenal hak-hak, yang dengan itu kita bisa menerapkan prinsip al-adl, keadilan, yang dengan itu kita bisa menerapkan prinsip al-wasatiyah, pertengahannya Islam dalam segala hal. Dan dengan itu kita bisa menempatkan masing-masing pihak sesuai dengan kedudukan dan porsinya, agar kita tidak salah kaprah, tidak salah melangkah, dan tidak salah memposisikan. Dan juga dijelaskan oleh penulis rahimahullah, daftar isi secara global risalah ini, yang mana risalah ini terdiri dari 10 hak yang akan dibahas oleh beliau secara ringkas insyaallah taala, dan diawali dengan huququllah azza wajal, hak Allah subhanahu wa taala, wa huwa a'zamul huquq wa asasuha, dan haknya Allah subhanahu wa taala adalah hak yang paling agung dan pondasi dari semua hak yang ada. Tayib, kita baca kitabnya. Kita baca langsung hak yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, al-haqqul awwal, hak yang pertama, haqqullahi ta'ala, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal haqqu ahaqqul huquq wa awjabuha wa a'zamuha. Hak yang pertama ini adalah hak yang paling agung, yang paling wajib, dan yang paling besar. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqul azim al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Dikarenakan hak yang pertama ini membahas haknya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan, zat yang maha agung, zat yang maha memiliki, zat yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya. Hakul malikil haqqil mubin, al-hayyil qayyum, alladhi qamat bihi as-samawati wal ardu. Hak raja diraja yang maha benar, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang dengannya lah langit-langit dan bumi tegak. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatin baligah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdirnya dengan hikmah yang sangat mendalam. Hakullah Alladhi awjadaka minal adam walam takun syai'an madhkura. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakanmu dari sebelumnya tidak ada, yang belum pernah tersebutkan. Hakullah alladhi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummik fi zulumatin thalath. Hak Allah, zat yang telah mengaturmu, melimpahkan untukmu kenikmatan-kenikmatannya sejak engkau di dalam rahim ibumu dalam 3 kegelapan. La yastati'u ahadun minal makhluqin ayyusila ilayka ghada'at wa muqawimati numuwika wa hayatik. Tidak ada satupun makhluk yang mampu ketika itu untuk memberikan asupan konsumsi kepadamu, yang dengan itu engkau hidup dan dengan itu engkau berkembang. Adarralaka thudyain wa hadaka najdain wa sakhkharalaka al-abawain. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan air susu yang segar untukmu, memberikanmu bimbingan dan menundukkan untukmu kedua orang tuamu. Wa amaddaka wa a'addaka. Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan kenikmatannya untukmu dan menyiapkan segalanya untukmu. Amaddaka bin ni'ami wal aqli wal faham. Allah memberikanmu kenikmatan berupa akal dan pemahaman. Wa a'addaka liqabuli dhalika wal intifa'i bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan dirimu untuk bisa menerimanya dan tunduk serta mengambil manfaat darinya. Ini penjelasan dari penulis rahimahullahu ta'ala, menjelaskan sisi kenapa haknya Allah itu adalah hak yang paling agung. Alasan dan hikmah kenapa haknya Allah itu adalah hak yang paling besar, yang paling wajib. Tidak ada satupun hak yang ada yang lebih agung daripada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Dijabarkan panjang lebar oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Karena Allah adalah pencipta kita. Karena Allah yang mengatur urusan kita. Karena Allah yang mengatur rezeki kita. Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Allah yang mengatur segala urusan kita. Bahkan Allah sudah mengurus kita, rezeki kita. Memberikan kita kenikmatan sejak kita di dalam rahim ibu kita. Di mana tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan kenikmatan kepada kita kala itu, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan sebab-sebab inilah dan yang lainnya, haknya Allah lebih besar dari semua hak yang ada. Hak Allah menjadi hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Hak Allah menjadi hak yang paling agung untuk diperhatikan dan dihormati. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian, menjadikan kalian lahir dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak tahu apapun. Dalam keadaan bodoh, tidak ngerti apapun. Tidak bisa apapun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian mensyukurinya. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Allah yang mengatur kalian. Allah yang memberikan kenikmatan untuk kalian. Yang menjadikan kalian lahir adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengizinkan engkau bisa menatap dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan Allah melengkapi diri kita sejak lahir dengan penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang dengan itu kita bisa tumbuh menjadi sosok makhluk dan hamba yang akan diperhitungkan bagaimana amalan-amalan kita. Falau hajaba anka fadlah tarfata ainin lahalakta. Seandainya Allah menghalangi darimu keutamaan dan kenikmatannya sekejap saja, engkau akan binasa. Walau mana'aka rahmatahu lama 'ishta. Dan kalau seandainya Allah menghalangi darimu rahmatnya, kamu tidak bakal bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaik wa rahmatuhu bik, fa inna haqqahu 'alaika a'dhamul huquq. Maka apabila seperti inilah fakta dari keutamaan Allah atas dirimu, rahmat Allah untukmu, maka pantas hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paling agung. Li'annahu haqqu ijadik wa i'dadik wa imdadik. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berwenang untuk menciptakan dirimu, menyiapkan penciptaanmu dan menghamparkan kenikmatan untuk dirimu. Wa innahu la yuridu minka rizqa wa la it'ama. Dan Allah taala tidak mengharapkan balasan darimu, tidak mengharapkan rezeki dan makanan darimu. Satu sisi Allah yang mengatur urusan kita, segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain, Allah tidak butuh sama kita. Allah tidak butuh sama kita. Tidak butuh dengan balasan kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita berikan kepadanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, dan Allah Maha Mulia. Apa yang kita usahakan, apa yang kita jalankan dari hak Allah Subhanahu wa taala, itu kembalinya kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Disebutkan dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin dari generasi pertama sampai nanti kiamat semuanya menjadi hamba dan makhluk yang paling bertakwa sekalipun, hal itu tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan keimanan kita, kita yang butuh dengan keimanan kita sendiri. Allah memiliki hak yang wajib untuk dihormati. Allah memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba-hambanya, tapi bukan kemudian Allah butuh dengan itu. Ketika hamba tadi wajib melakukan dan menunaikan hak Allah, itu kembalinya kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 132, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta darimu rizki, kamilah yang memberikan rizki untukmu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik adalah bagi mereka yang mau bertakwa. Cukup. Di sini, di awal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua hambanya bahwa Allah tidak butuh balasan kita. Allah tidak butuh rezeki dari kita. Malah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengatur segala urusan kita. Dan di akhirnya Allah mengatakan, wal'aqibatu littaqwa. Dan akhir yang baik adalah mereka yang mau bertakwa. Yakni balasan dari apa yang dilakukan oleh hamba kembali kepada mereka sendiri. Tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu 'aidatun ilaika. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan dari kita satu perkara. Itu pun kebaikannya, balasannya, kenikmatannya, kemaslahatannya kembali kepada kita sendiri. Lihat, masya Allah. bagaimanakah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kasih sayang dan rahmat Allah untuk seluruh hamba-hambanya. Allah tidak membebani beban yang berat untuk mereka. Dalam keadaan Allah yang mengatur urusan mereka, Allah yang menanggung kehidupan mereka, Allah yang menanggung semua rezeki mereka, dan tidak membuat hilang atau berkurang kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Allah hanya menginginkan dari hambanya satu hal, satu perkara, bukan sesuatu yang besar atau bukan sesuatu yang berat untuk dijalankan. Tentunya bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kebaikannya kembali kepada hamba. Apa itu? Beliau mengatakan, yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarika lahu. Allah hanya menginginkan dari kalian agar kalian hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu saja. Dan itulah haknya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali. Allah hanya minta dari kita satu hal, satu perkara. Dan satu hal ini kembali kepada kita sendiri. Satu perkara yang menjadi penentu nasib kita. Satu tanggung jawab yang menjadi penentu kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita nanti di yaumul qiyamah. Satu kewajiban yang itu adalah haknya Rabbul Alamin. Satu hal yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Dan itu semua kembali kepada kita sendiri. Anta'budahu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah hanya meminta kalian semua, sembahlah Allah semata. Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Bas. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk menyembahku, kata Allah. "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak ingin rezeki dari mereka dan aku tidak mengharapkan mereka memberi makan untukku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat tak terbatas. Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ini ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bagaimanakah keinginan Allah dari semua hambanya, yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Coba kita renungkan dengan akal sehat kita, dengan hati bersih kita, dengan semua organ yang Allah berikan kepada kita yang berfungsi untuk memikirkan dan merenungi hikmah dari penciptaan kita. Coba bayangkan, Allah yang menanggung semua kebutuhan kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang ngatur urusan kita siapa? Allah. Allah tidak butuh balasan. Allah tidak butuh imbalan. Allah tidak butuh kalian atau kita hamba-hambanya memberi rezeki kepada Allah. Tidak butuh yang seperti itu. Allah hanya minta dari kita satu hal saja. Itu pun kembalinya kepada kita saja. Tidak kepada Allah. Tapi kepada kita. Kemaslahatannya, balasannya, pahalanya kembali kepada siapa? Kepada kita. Pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang berat? Tentu jawabannya tidak. Bukan sesuatu yang berat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, adzunnuhu fi sahihi Muslim, seperti dalam sahih Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya nanti di yaumul qiyamah, orang-orang kafir mereka berangan-angan dan berandai-andai memiliki harta yang sangat banyak, memiliki anak keturunan yang sangat banyak dengan tujuan apa? Menjadikan mereka semua sebagai tebusan agar dia selamat dari azab Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, aku tidak menginginkan itu dari kalian. Dulu sewaktu di dunia, aku hanya pengin dari kalian satu hal. Apa itu? Tauhid. Sembahlah aku semata. Jangan disekutukan dengan apapun. Hanya itu. Bukan sesuatu yang besar. Tidak usah mengumpulkan harta sebanyak dunia. Tidak usah mengumpulkan anak keturunan sampai banyak. Kemudian engkau bisa selamat dari azab Allah. Tidak. Bukan itu yang dibutuhkan oleh Allah. Hanya satu ketika kamu masih hidup di dunia. Tauhid. Hanya itu saja. Tetapi kalian mengingkarinya. Bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang berat. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardahu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, atarkan kepada saya sebuah amalan yudkhuluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar, yang membuat saya masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Qala, maka Rasul mengatakan, laqad sa'alta an 'adzim, sungguh kamu bertanya dan meminta sesuatu yang besar. Wa innahu la yasir 'ala man yassarallahu 'alaihi. Dan itu sesuatu yang mudah bagi yang Allah berikan kemudahan baginya. Rasul mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Memang besar, tapi sesungguhnya ringan bagi mereka yang Allah berikan kemudahan, bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala ni'matil Islam, walhamdulillah ala ni'matil iman, walhamdulillah ala ni'matil tauhid. Kita dipilih oleh Allah pada detik ini, hari ini, menjadi hamba-hamba yang masih sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih dipenuhi dengan keimanan, tauhid, mengesakan Allah dalam peribadatan kepadanya. Fahmadu. Hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan tersebut. Tidak ada satupun kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Berarti kita sekarang sedang menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, yuridu minka an takuna 'abdan lahu بكل معاني العبودية. Allah Subhanahu wa taala menginginkan darimu agar engkau menjadi hamba yang mewujudkan semua norma-norma peribadatan kepada Allah. Jadilah engkau abdan lillahi haqqa, menjadi hamba Allah yang sejati, betul-betul menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai seorang hamba. Hanya itu yang Allah inginkan. Kama annahu huwa rabbuka bi kulli ma'ani ar-rububiyyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbmu, adalah Tuhanmu dengan segala makna rububiyyah. Yakni Allah yang mengatur urusan kita, tidak ada yang lain. Maka Allah meminta kita untuk hanya menyembah Allah, bukan yang lain. Antakuna 'abdan mutazallilan lah, khadi'an lah, mumtasilan li amrih, mujtaniban li nahyih. Allah menginginkan darimu agar engkau menjadi hamba yang betul-betul tunduk di hadapan Allah, pasrah di hadapan Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, musaddiqan bi khabarih, dan membenarkan semua berita-beritanya. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatan tatra. Engkau sudah melihat dengan kedua matamu bagaimanakah kenikmatan Allah dilimpahkan kepadamu terus menerus tanpa putus. Afala tastahyi an tubdhila hadhihi an-ni'am kufra? Apakah kamu tidak malu membalas semua kenikmatan ini dengan kekufuran? Coba sekarang, logikanya, kita punya bos, big bos, katakanlah demikian, bos besar, ya, yang memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan. Kamu kerja sama saya. Yang saya minta dari kamu cuma satu, kerja sing tenanan. Ya, fasilitas gampang. Kendaraan mau apa? Jalur udara, darat, bawah tanah, bawah laut, kabeh ojo khawatir, tak penuhi. Kebutuhanmu sehari-hari tak penuhi. Butuh jodoh tak carikan. Tempat tinggal dibangunkan, semuanya dikasih. Perasaan kita ketika mendapatkan fasilitas seperti itu dari sosok seseorang, bagaimana perasaan kita? Hah? Sungkan pol. Hah? Gak wenar. Apa ini telat gak masuk cuti? Gak wenar. Sungkan. Sawangan nih, jadi orang Jawa. Ya. Kok gak enak. Saya udah dikasih ini, kasih itu. Kok bermudah-mudahan. Gak. Saya harus rajin masuk kerja sing tenanan. Bos saya minta kayak gitu. Ya, Pak ya. Kalau mau apa namanya melenceng sedikit, mikir 1000 kali. Takut, khawatir nanti fasilitas ini dicabut. Nanti kalau saya malas-malasan motornya dicabut, saya tidak bisa berangkat, nanti gojek, duit lagi, repot. Hah? Nanti kalau saya malas-malasan rumah saya disegel sama dia, saya tidak bisa punya rumah, gembel, saya bambung di jalan-jalan. Wah, repot. Takut. Ya apa caranya bisa membuat bosnya selalu tersenyum di hadapan dia. Dengan apa? Menunjukkan kinerja yang maksimal dan optimal. Iki ketika engkau berhadapan dengan siapa? Makhluk yang kenikmatannya sangat terbatas. Dan ada jangkanya. Nek wis dipecat, ya wis. Ya ora. Nek pensiun, ya wis. Habis masanya. Ya. Dan kenikmatannya meskipun terlihat mewah, masih banyak yang harus kita urus. Ya. Motor sik di starter disik, mobil sik dicarikan bensin, rumah sik harus dirawat, ya ora. Nek dapat jodoh ya sik harus dikai mangan sik jodohne ora. Hah? Dan ini fasilitas yang kita sendiri pun berat untuk apa? Untuk ngopeninya. Itu saja kita sudah sungkannya masya Allah. Nah sekarang coba Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita apapun. Tanpa batas. Ya. Semuanya dikasih. Hidup dikasih. Itu kenikmatan yang paling besar di seurip itu masya Allah. Hah? Dikasih mata. Wafi anfusikum afalatu bisirun. Lihat dirimu. Ngacau. Lihatan. Postur tubuhmu. Ujung rambut sampai ujung kaki. Afalatu bisirun. Apakah kamu gak lihat? Suruh lihat. Rambutmu subhanallah. Nikmat. Mahkota. Apalagi laki-laki. Masya Allah. Mahkota ini. Ya. Kedua matamu yang dengan itu engkau bisa melihat dunia, menatap indahnya dunia, ad-dunya hulwatun khadirah. Hidungmu yang dengan engkau bisa mencium aroma-aroma, ada yang enak, ada yang enggak, ada yang bau gak bagus, ada yang bau wangi, wa ila akhirih. Mulutmu yang dengan itu engkau bisa merasakan rasa-rasa yang beraneka ragam. Semuanya coba engkau lihat. Allah kasih fasilitas tadi tanpa harus bersusah payah kamunya. Menggunakan tangan gak pakai di starter desek terus jalan. Tinggal pakai, ya ora. Pakai mata ndak harus apa namanya dipanasi dulu baru melek kayak mobil, enggak. Tinggal melek biar sudah bisa melihat yang lain. Kenikmatan yang sudah Allah taala siapkan bagi kita, rezeki semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tanpa putus. Enggak ada putusnya. Enggak ada hentinya. Semuanya dari Allah. Nafas kita, setiap kita bernafas itu dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Allah yang mesti izin kamu untuk tetap bernafas. Setiap nafas itu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Sudah ditentukan oleh Allah kapan bernafas, kapan berhenti. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba pikirkan apakah kita tidak malu. Kemudian kita tidak mau menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak ingin apa-apa dari kita. Yang ingin dari kita cuma satu. Tauhid. Sembah Allah semata. Dengan yang lain. Bas itu saja. Itu pun pahalanya kita yang merasakan. A'dattu li'ibadiyas salihina ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Allah, telah menyiapkan untuk hamba-Ku yang saleh. Katanya para ulama, as-salih huwa alladhi yuqim haqqallah wa haqqa ibadillah, adalah orang yang menunaikan haknya Allah dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disiapkan untuknya kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba manapun. Kalau tidak ingin yang lain, cuma tauhid, itu pun pahalanya balik pada kita sendiri. Coba bos kita tadi kepinginannya kejoyosin tenanan, begitu buka kantor kerjaan numpuk sampai atap. Fail ini, fail itu, ini harus ke sana, meeting sini. Ramek awai. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak menginginkan rasa berat untuk kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak akan membebani hambanya. Hanya satu keinginan Allah. Sembah. Wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya itu. Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala, "Law kana li ahadin minan nasi 'alaika fadlun, lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah." Seandainya ada seseorang yang memberikan kenikmatan kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, niscaya kamu bakal malu kalau kamu sampai menyelisihi orang tadi atau membangkang di hadapan orang tadi. Jangankan dikasih fasilitas, ya, dipinjemi motor saja cuma sejam iku wis masyaallah senenge pol. Biasa tidak pernah pakai motor, pakai ontel, itu pun kadang ngeban ontele, ya, pakai kaki, jalan kaki. Tiba-tiba ada yang minjemi motor satu jam, wah, rasanya dunia PEDW. Pengen keliling dunia, ada yang kutub utara sampai kutub selatan. Kenapa? Oh, ada kendaraannya, Masya Allah. Itu mungkin sama yang minjemi, bukan yang ngasih ini, pergi ngasih. Wih, Masya Allah. Sungkan kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang tidak disukai sama orang yang meminjami tadi. Ini manusia. Fa kaifa bi rabbik alladhi kullu fadlin 'alayka fa huwa min fadli. Lalu bagaimana dengan Allah, Rabbmu, penciptamu yang semua kenikmatan yang kamu rasakan itu darinya? Kamu dengan hamba saja sungkan ketika dia punya kebaikan atas dirimu. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah mengatur segalanya untukmu, ngasih kamu, jamin kamu, kabeh. Apa tidak malu? Apa tidak sungkan? Apa tidak lebih malu dan lebih sungkan? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma yandafi'u anka min su'in fa min rahmatihi. Dan segala mara bahaya yang terlepas dan terhindar darimu, itu murni rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirimu. Dapat kenikmatan jelas. Mungkin semua orang bisa. Atau orang yang mampu bisa. Tapi menghalangi mara bahaya. Yang kita tahu bagaimana mara bahaya itu akan menimpa hamba. Tidak semua bisa mengatasinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan hamba dari mara bahaya tadi. Dan ternyata faktanya segala bentuk mara bahaya Allah Ta'ala tepis dari hamba murni rahmat Allah untuk hamba tadi. Coba kalau kita pikir, kita bayangkan dosanya kita seberapa banyak. Kalau kita mau nyebut dan ngitung dosa, enggak terbatas. Tapi ini ngiling-ngiling ketaatan, biasanya iling. Tadi saya sudah sholat, jamaah, waktu subuh, iling kabeh. Tapi dosane sampai saking akene gak iling. Banyak ma dhahara min hawa ma batona, yang ternampak dan yang tersembunyi wake. Yang terucap, yang terlampiaskan dengan tindakan yang terbesit dalam hati, wis hadis wala haraj kalian sudah. Kalau kita mau bandingkan fakta dari dosa yang kita lakukan dengan amal ibadah yang kita lakukan, kemudian Allah masih menyelamatkan kita, ngeman kita. Innallaha bikum rahima. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah menyelamatkan hamba tadi dari mara bahaya yang ada. Faya subhanallah itu murni rahmat Allah untuk kita. Ojo gumedi. Ya. Oh, gara-gara aku dikirku banyak ini. Karena sholat wakil, ya, bangga kemudian dengan ibadahnya. Ojo GR, Ya, siapa kamu? Man anta wa man rabbuk? Ya. Siapa kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya dibandingkan dengan ibadahmu, kamu tahu mana ibadahmu yang diterima? Dibandingkan dengan dosamu, berapa dosa yang kamu sudah beristighfar darinya? Kemudian Allah menyelamatkan kamu dari mara bahayanya. Murni rahmat Allah untuk kalian. Ibaratnya gitu, kalau dalam masalah bisnis gitu, iki ngono persenan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nih, tak kasih bonus. Apa? Diselamatkan dari mara bahaya. Dikasih nikmat jelas, kenikmatan tidak ada habisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada mara bahaya menimpa hamba tadi, kemudian Allah menyelamatkan hamba tadi dari mara bahaya tersebut, ya subhanallah, mahdhu rahmatih, betul-betul murni rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya. Maka semua kembali kepada kita masing-masing, ya. Apakah kita masih belum mau untuk menjalankan haknya Allah? Tentu hamba yang muwaffaq, hamba yang mukmin dengan keimanan yang sejati, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa itsumma idza massakumud-durru fa ilaihi tajarun. Tidak ada satupun kenikmatan melainkan dari Allah. Dan ketika kalian ditimpa mara bahaya, hanya kepadanya lah kalian kembali. Hanya kepada Allah kalian kembali. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa anna hadzal haqqa alladhi awjabahu Allah li nafsihi la yasirun sahlun ala man yassarallahu lah. Hak Allah yang Allah wajibkan untuk dirinya atas hamba-hambanya itu sangat mudah, sangat gampang bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha lam yaj'al fihi haraja wala dhiqa wala masyaqqata. Hal itu dikarenakan Allah tidak menginginkan rasa berat, rasa sempit untuk hamba-hambanya. Memang betul. Kalau mau dipikir-pikir, syariat itu mudah. Ibadah sama Allah itu gampang, mudah sekali. Contoh, sholat 5 waktu. Ya. Sudah adzan isya, tafadhal, falyu'adzin al-muadzin. Adzan dulu, kita lanjutkan setelah itu. Tayyib. Disebutkan oleh penulis tadi, haknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan untuk dirinya atas hamba-hambanya sesungguhnya perkara yang sangat mudah, sangat ringan. Tapi ingat, kemudahan di sini adalah tergantung bagaimana Allah memberikan kemudahan dan hidayah untuk hamba-hambanya. Dan kalau kita perhatikan syariat Islam yang mulia ini, tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah, sangat gampang. Ada seorang Arab Badui. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan, disebutkan dalam Sahih Muslim. Tiba-tiba orang ini berdiri di tengah jalan. Ada ini Rasul. Maklum Arab Badui dari pedalaman enggak ngerti tata cara ya apa, yang pas yang sopan enggak tahu, dia langsung pegat. Sekarang gitu misalnya ustaz di tengah jalan, moro-moro ada orang di tengah jalan. Ya, langsung tren dadak ya ustaz. Ya, langsung kaget tuh, kok ada orang. Langsung, dia jegat rombongan. Langsung mendatangi Rasul, pegang tali kendaraannya. Ya, biar enggak kemana-mana, maksud dia. Tanya sama Rasul. Wahai Rasul, ajarkan kepada saya sebuah amalan ringkas, tapi bisa membuat saya masuk surga. Enggak pengen ribet dia. Ya. Saya enggak pengen ribet. Saya enggak tahu apa-apa, saya itu orang butuh. Tapi saya pengin baik. Ya. Saya pengin pahala. Saya pengin surga. Tapi saya enggak pengin ribet, ya. Coba sampaikan kepada saya sebuah amalan yang ringkas tapi saya bisa masuk surga. Dijelaskan sama Rasul 5 rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tanya orangnya. Awal ghairu dzalik? Enggak ada lagi? Qala na'am. Rasul mengatakan, ya, cukup. Maka dia mengatakan, wallahi la azidu alaihinna wala anqusu minhunna syai'a. Demi Allah, tak bakal tak tambahi, tak bakal tak kurangi. Pas. Ya. Sholat, tak jaga, 5 waktu. Puasa, setahun sekali. Ramadan, sebulan penuh. Zakat, kalau saya mampu. Haji, kalau saya mampu. Tak penuhi semua. Jangan khawatir. Syahadat, jok khawatir. Aku muslim. Ya. Balik. Langsung berpaling dari Rasul. Rasul seketika itu mengatakan, in sodaka, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man sarrahu. Ayyanduru ila ahli jannah falyanduru ila hadza. Pada siapa yang ingin melihat penduduk surga yang masih hidup berjalan di muka bumi, lihat orang. Syuf, amalan yang ringan tapi bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 5 rukun Islam. Ya, syahadat, walhamdulillah ala nikmatis syahadah. Allah memberikan kita bisa bersyahadat dengan mudah mengimaninya, walhamdulillah. Sholat, walhamdulillah kita bisa menjaganya. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Ibrahim, ya, minta kepada Allah untuk menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat. Sholat itu pun ringan, ya, di total dalam sehari 5 waktu, mau di total pakai persentase jam begitu ya. Enggak sampai 3 jam. Enggak sampai. Sementara waktu dalam sehari 24 jam. Seakan longgari. Masih banyak longgarnya. Puasa dalam setahun cuma sebulan. Cuma sebulan yang wajib. Itu pun nek misalnya gak mampu. Gak apa-apa gak puasa. Tinggal dibayar di hari yang lain. Kalau memang betul-betul gak mampu untuk puasa. Dan tidak bisa diharapkan kemampuannya. Ya bayar gitu ya. Gak susah. Zakat itu pun nek kamu mampu. Itu pun ada nisab, ada haul. Nek hartamu gak sampai nisab. Ya sudah gak wajib zakat. Kalaupun sudah sampai nisab, gak sampai haul, ya gak wajib zakat. Kalau gua mempunyai harta banyak, tapi bukan harta yang wajib dizakati, ya gak wajib zakat. Haji, nek mampu kesana, ya berangkat. Nek gak mampu, ya gak berangkat. Seandainya kamu memiliki kemampuan untuk berangkat, tapi kesehatannya belum sampai kesana, ya sudah. Tidak wajib untuk berangkat juga. Dan Allah tidak menuntut kita untuk kerja siang hari dan malam untuk bisa haji. Gak ada tuntutan seperti itu. Betul-betul ringan dan mudah. Ingat, wa innahu la yasirun ala may yassarahallahu ta'ala alaihi. Itu gampang bagi mereka yang diberi kemudahan. Kenapa? Teramat sangat banyak orang itu memiliki kekuatan yang masya Allah dalam mencari dunia, tapi untuk urusan agama nol. Urusan syariat sifar minus. Suruh sholat sih capek. Padahal kerja nih, masya Allah, banting tulang, peras keringat, kepala di bawah, kaki di atas, guling-guling, wis, gak karu-karuan. Kerja apa, bengkel atau apa, kekuatannya, masya Allah. Ketika untuk sholat, dengan gerakan yang sangat mudah, sangat ringan, capek saya. Nanti saja, akhirnya gak sama sekali. Dan gak ada beban ketika meninggalkannya, kayak biasa. Suruh puasa, aduh gak kuat aku puasa ini, masya Allah. Padahal nek kerja sampai lali mangan. Berangkat sama istrinya, mas sarapan disini, gampang. Bosku wis nunggu, berangkat. Sore, mas sarapan, capek, tidur, gak makan sehari. Kenapa? Ngebote kerja. Suruh puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu cuma sebulan. Kuat ya, waktu mengkuk mati pesi opo akhiri ila akhirihi. Faya subhanallah. Suruh zakat, wala pemenuh zakat. Hitung-hitung, kalkulator tok makabe. Dihitung di sini. Pas opora, kebutuhan saya ini biaya muka faizri berapa, ya anak-anakku piro, sehari sebulan berapa, kak noto di zakat. Kok di sini lah. Faya subhanallah. Banyak mikirnya. Benar yang dikatakan oleh sebagian para ulama, innallaha yaj'alu quwwatal mu'min fi qalbihi wa imani. Allah menjadikan kekuatan seorang mukmin itu pada hati dan imannya, bukan pada jasadnya. Kenapa? Karena sangat banyak orang yang kuat badannya tidak mampu qiyamul lail, sementara kita lihat orang yang sudah ajuz, sudah syuyukh, wis tuwa, tapi mampu untuk bangun malam salat. Tama sangat banyak orang yang seger, badannya kuat, sispek, subhanallah, gak mampu puasa. Dan kita lihat orang yang sudah ajus, tua, keriput, badannya bungkuk, tapi mampu puasa di siang hari. Apa yang membedakan? Apakah jasadnya? Bukan. Keimanan yang membuat mereka kuat seperti itu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Ufrallahu mataqaddama min dhanbi. Berarti siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, iman yang mendorong dia wahtisaba dan mengharapkan pahala Allah, Allah ampuni semua dosanya. Ya subhanallah. Syariat Islam mudah, gampang. Ingat, ala may yassarallahu alaihi, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Walhamdulillahi ala tisir, walhamdulillahi ala taufiq. Dan kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kemudahan ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.